فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله عزكم الله, kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Syarah Qaulul Islam. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu ma jaa fi anna Allah ihtajaza taubah 'ala bil bid'ah. Bab apa yang datang daripada dalil tentang bahwasanya Allah Azza wa Jal menghalangi taubat daripada sahibul bid'ah. Menghalangi taubat. Ini seolah-olah kalimat ini tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubatnya pelaku bid'ah. Bukan demikian maksudnya, akan tetapi diberikan penjelasan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau menyatakan al-maqsud bihadzal bab bayanu khataril bid'ah. Maksud daripada bab ini menjelaskan akan bahayanya kebid'ahan. Wa ana min akhtaril bid'ah anna sahibaha la yuwaffaq li taubah. Dan bahwasanya di antara bahaya-bahaya bid'ah adalah bahwa pelakunya tidak diberi taufik untuk taubat. Kenapa demikian? Yara annahu musib, karena dia memandang apa yang dia perbuat adalah kebenaran. Wa yastamir 'alal batil, dan dia akan berterus menerus di dalam kebatilan. Hadza min akhtariha wa bala'iha. Ini di antara perkara yang paling berbahaya dan musibah daripada bid'ah. Sehingga kata Sufyan ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Kenapa demikian? Lianal ma'siyah yurjalah taubah, karena maksiat diharapkan taubat padanya. Sedangkan bid'ah seperti tadi disebutkan sangat sulit diharapkan taubatnya. Bagaimana seseorang akan bertobat dari sesuatu yang dia yakini itu adalah kebenaran? Dia yakini itu adalah hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat dalam bab ma jaa fi anna Allah ihtajaja taubah ala sahibil bid'ah ini nanti akan kita ketahui bahwasannya hal tersebut merupakan penggalan daripada hadis. Hanya hadisnya tidak disebutkan di sini. Taib. Beliau menyatakan fal wajib al-hadzar minal bid'ah. Maka yang wajib adalah waspada daripada berbagai macam bid'ah-bid'ah. Li'annaha syarrun 'adzim. Karena bid'ah itu merupakan kejelekan yang besar. Kama dzakara sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, di dalam hadis yang sahih. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal satu amalan bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Demikian pula di dalam lafaz yang lain, beliau menyatakan man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan perkara yang baru di dalam urusan kami ini, sesuatu yang bukan berasal darinya, maka suatu itu tertolak. Dan itu merupakan definisi daripada bid'ah. Yang mendefinisikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu bid'ah? Di dalam hadis ini tiga perkara disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni yang pertama adalah bid'ah itu adalah sesuatu yang muhdats. Man ahdatsa, yakni sesuatu yang baru. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, fi amrina hadza, pada perkara kami ini, yakni dalam perkara agama. Kemudian yang ketiga, ma laisa minhu, bukan berasal darinya, yakni tidak ditopang dengan dalil. Tiga perkara untuk dikatakan sesuatu itu sebagai bid'ah. Maka kalau tidak terkumpul padanya ketiga perkara ini, bukan bid'ah secara syar'i, bukan bid'ah secara istilah dalam syariat. Kalau hanya sesuatu yang baru, maka mikrofon ini juga baru, tidak ada di zaman Nabi, ya kan? Android ini juga baru, tidak ada di zaman Nabi, ya kan? Mobil juga baru, sepeda motor juga baru, pesawat juga baru, dan sebagainya. Perkara-perkara baru, tapi itu apakah perkara agama? Itu adalah alat, bukan urusan agama. Malaisa minhu, bukan bagian daripada agama. Sehingga yang pertama adalah sesuatu itu muhdas, sesuatu yang baru, ya. Kemudian dalam urusan agama, dalam urusan agama. Dan ditambahkan oleh sebagian ulama seperti Asy-Syatibi di dalam Al-I'tisam, yakni diniatkan, dimaksudkan dengannya sebagai bentuk tambahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini memang pelakunya itu menginginkan dengannya adalah bentuk taqarrub ilallah. Yaqsadu bihi ziyadatu taqarrub ilallah. Jadi bentuk daripada taqarrub ilallah. Sesuatu yang baru dan dinisbatkan kepada agama, pelakunya meniatkan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah, tetapi tidak ditopang dengan dalil yang syar'i. Baik ditopang dengan dalil syar'i secara asalnya ataukah secara tata caranya. Secara asal ya, ini sama sekali memang tidak ada dalilnya, diadakan sendiri. Secara kaifiat mungkin secara asal ada, tetapi tata caranya yang berbeda. Nah, ini juga merupakan bid'ah. Contoh misalnya sholat, itu kan secara asal ada dalilnya, tetapi dilakukan subuh 3 rakaat. Nah, ini berarti dia bid'ah, melakukan bid'ah. Zuhur 4 rakaat mestinya, tapi dia lakukan dengan 5 rakaat misalnya, ditambahkan atau 6 rakaat. Ini juga cara kaifiat, ya kan? Demikian pula memahami sesuatu, ya, dalil yang umum dipakai kepada amalan khusus. Ini juga termasuk kaifiat. Maka amalan khusus butuh dalil yang khusus, sedangkan dalil yang umum dipakai secara umum. Contoh misalnya wadzkurullaha dzikran katsira, itu adalah dalil khusus, apa, dalil umum, zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, ya kan? Zikir yang banyak itu artinya kita dalam keadaan apapun, dimanapun, kita bisa berzikir, zikir yang banyak, itu mengamalkan ayat tadi. Tetapi di saat kemudian seseorang menentukan jumlah tertentu, maka dia butuh kepada dalil. Atau dikaitkan dengan waktu setelah waktu tertentu, pada sholawat misalnya, dengan hitungan tertentu, 33 kali misalnya, butuh ada dalil khusus. Tidak cukup dengan berdalil wadzkurullaha dzikran katsiran, 33 kali, ada dalilnya, dalil khusus. Ya, barang siapa yang selesai sholat dengan berzikir 33 kali, tasbih, tahmid, takbir 33 kali, kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosanya. Ghufrallahu min dzambihi wa in kana dzambuhu mithlu zabadil bahr. Akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadisnya sahih. Karena ini adalah amalan khusus, butuh dalil khusus. Maka di saat seseorang membawa kepada satu amalan, dia bangun di atas dalil umum, amalan yang khusus, ini juga bisa masuk ke dalam bid'ah. Pada sholawat dia membaca misalnya 1000 kali, wah masya Allah banyak, tapi mana dalilnya untuk 1000 kali itu, ya kan? Butuh kepada dalil. 60.000 kali baca surat Al-Ikhlas, sekian puluh kali, maka butuh kepada dalil yang khusus. Barakallahu fikum. Jadi perkara ini, ya, tentunya akan dianggap sebagai kebaikan membaca Quran, bagaimana dikatakan sebagai bukan suatu kebaikan. Tetapi di saat sesuatu tersebut diada-adakan dari sisi pelaku itu sendiri, maka dia terjatuh ke dalam yang namanya bid'ah. Dan di dalam hadis ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, kalau yang tadi man ahdatha, ya ini yang membuat-buat amalan, ini adalah pencetusnya, orang yang membuat-buat mengadakan sesuatu yang baru, maka dia tidak akan diterima. Kalau yang kedua, dia tidak membuat tetapi mengamalkan, yang membuat orang lain, dia ikut-ikutan. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada urusannya dengan apa perkara yang kami bawa, bukan urusan daripada agama ini. Laisa min amrina. Ini bukan sesuatu yang dibawa oleh Rasul. Fahuwa raddun. Maka baik pembuatnya, peletaknya ataupun pelaksananya, pelakunya, kedua-duanya tidak diterima amalannya dalam perkara tersebut. Dan Rasulullah SAW menyatakan, waqal kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan itu sesat. Dan ini adalah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau baca setiap khutbah beliau, tidak pernah ketinggalan. Dan walhamdulillah menjadi ciri ahlu sunnah dengan kalimat tersebut, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan bukan maknanya adalah mengkafirkan pelaku bid'ah, ya. Bukan maknanya kemudian orang yang melakukan bid'ah pasti masuk neraka, bukan. Tetapi ini adalah peringatan dari Rasulullah SAW akan bahaya daripada bid'ah, ya, perkara bid'ah yang akan menyeret kepada neraka, diancam dengan neraka, supaya berhati-hati. Dan tentunya orang-orang yang cinta kepada sesama, terkhusus kepada sesama kaum muslimin, dia akan menyampaikan perkara-perkara seperti ini walaupun akan berisiko, ya. Risikonya apa? Ya dibenci, tidak disukai, dikucilkan. Itu adalah risiko. Selama kita menyampaikan dengan hikmah tentunya. Terkadang dakwah tidak diterima disebabkan karena ada hikmah, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Mungkin perkara-perkara ini yang perlu untuk kemudian ditinjau, dilihat, dan tetap kemudian tidak meninggalkan daripada apa yang disebut dengan dakwah. Setiap daripada sesuatu yang kita dakwahkan, kalau itu adalah kebenaran, pasti akan ada ujian. La haula wala quwata illa billah. Su'ila Syekh rahimahullah an sihatil hadis. Asy-Syekh bin Bas ditanya tentang kesahihan daripada hadis, innallaha ihtajaza taubah ala kulli sahibi bid'ah. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah. Apakah hadis ini sahih? Fajaba samahatuhu. Syekh bin Bas menyatakan, al hadis yahtaj ila ta'ammul wa nadhar fi sanadi. Hadis ini butuh kepada melihat dan meneliti pada sanadnya. Ana sendiri juga sebelum sempat untuk membuka daripada keterangan para ulama, ya, terkait dengan hadis ini. Sebetulnya kalau ada kesempatan mudah saja, kita punya maktabah syamilah, mudah saja tinggal diketik apa namanya kata kuncinya ihtajaza taubah, begitu nanti akan ketemu hadis-hadisnya dan kalam para ulama terkait dengan hadis tersebut, hanya memang belum sempat saja. Tip. Beliau menyatakan butuh lihat kepada sanadnya. Lakin innama yukhsha alaihim. Beliau mengatakan akan tetapi sangat dikhawatirkan atas mereka. Terlepas daripada hadis ini sahih ataukah tidak, sangat dikhawatirkan atas mereka para pelaku bid'ah. Wa dzalika annal ghalib alaihim annahum yastahsinun ara'ahum. Yang demikian itu karena yang ghalib, yang demikian itu karena yang ghalib, yakni umumnya keadaan mereka para pelaku bid'ah, yastahsinun ara'ahum, mereka menganggap baik perbuatan-perbuatan mereka, menganggap baik ra'yu-ra'yu mereka, pemikiran-pemikiran mereka, wa yabqun 'alaiha, sehingga mereka tetap berada di atasnya. Nas'alul 'afiyah, kita mohon kepada Allah al-'afiyah. Wa illa fa inna katsiran min ahli bid'ah tabu wa taballa 'alaihim, jika bukan karena itu, yakni sesuatu yang sangat diharapkan, apa yang sangat dikhawatirkan tadi. Nah, kita ketahui banyak dari kalangan ahli bid'ah yang mereka bertobat. Mereka bertobat wa taballa 'alaihim, dan Allah menerima tobat mereka. Sebelumnya adalah ahli bid'ah, kemudian mereka mendapatkan taufik dari Allah, sehingga kalimat tadi, hadis tadi tidak bermakna mutlak, betul-betul tidak diberi taufik begitu. Ada orang-orang yang kemudian diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala taubat kepada kebenaran. Dan terkadang seseorang ya antipati kepada sesuatu disebabkan karena dia tidak mengetahui sesuatu tersebut. Ya. Semata-mata hanya mendengar akan berita-berita buruk tentang seorang penulis misalnya. Ada terjadi ya, di daerah Syam sana, ya, Suriah, tempat kelahiran Syekh Jamil Zainu ya. Dan itu dari Syekh Jamil Zainu sendiri yang bercerita, tunjukkan satu kitab yang sudah usang begitu, dan memang sampulnya dibuang sama Syekh. Kemudian ditunjukkan kepada salah seorang ulama di sana yang suka untuk menjelekkan dan menganggap sesat ya, penulis kitab tersebut. Setelah itu dibaca sama Syekh tadi. Di situ ada ayat, kemudian dalil, bab, ayat, dalil, bab, ayat, dalil, begitu terus. Ini kitab yang bagus sekali. Kitab yang ditulis secara ilmiah berdasarkan sesuatu yang memang lurus. Orang ini akidahnya bagus. Ya, tulisannya bagus. Dari awal akhir dibaca sama Syekh tadi. Kemudian beliau bertanya, "Ini siapa ini penulisnya?" Baru kemudian setelah itu diberitahu, "Fulan bin Fulan ya Syekh yang menulis." Kaget Syekhnya. "Ini Fulan bin Fulan, betul?" "Iya Syekh. Itu yang menulis adalah Fulan bin Fulan." Nah, kemudian dia bertobat kepada Allah terhadap apa yang diucapkannya. Ini perkara-perkara yang sebelumnya beliau tidak tahu, tetapi dengar kepada berita-berita tentang hal tersebut. Nah, kemudian beliau pun menyatakan bahwa Syekh tersebut berada di atas manhaj ahli sunnah, tidak sebagaimana sebelumnya ya dicaci maki dan dicemooh. Setiap dinisbatkan kepada penulis kitab tersebut sebagai suatu yang apa? Suatu yang jelek, bahkan membuat momok di tengah-tengah mereka. Tapi setelah kemudian dengan insaf, dengan penuh yakni keadilan menilai tulisan-tulisannya dan kitab-kitabnya, maka diketahui bahwasannya penulis tersebut adalah penulis yang berada di atas manhaj ahlus sunnah. Taib. Kembali kepada apa yang disebutkan di sini oleh Syekh. Mithlu ma qala sallallahu alaihi wasallam fil Madinah, semisal apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam terkait dengan negeri Madinah. Man ahdatha fiha hadatsan aw awa muhditsan. Barang siapa yang mengada-adakan padanya satu perkara baru. Ya, ini tentu di dalam agama ya. Di Madinah ini. Awa-awa muhditsan, atau melindungi pelaku perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama. Ya, ini melindungi ahlul bid'ah. Fa'alaihi la'natullah, maka atasnya laknat Allah, wal malaikati wan nasi ajma'in, dan laknat malaikat dan manusia semuanya. La yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla. Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat nanti tebusan. Sorfan wal adlan. Ini tidak menerima tebusan apapun bentuknya. Tentunya ini merupakan ancaman yang sangat berat, terkhusus bagi pelaku bid'ah atau peletak perkara bid'ah di tempat mulia, semisal Madinah. Baik peletaknya atau orang yang melindunginya, awam di sana, berarti ini juga termasuk orang yang memberikan legitimasi, memberikan rekomendasi untuk dilaksanakan perkara-perkara muhdats. Ancamannya, kalau itu dilakukan di Madinah tentunya ya, ancamannya adalah laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya. Allah tidak menerima darinya tebusan. Hadza min babil wa'id. Ini dari sisi ancaman. Wa illa man taba taballahu alaihi. Dari sisi ancaman sangat keras sekali. Hanya saja tetap siapa yang bertobat maka Allah tetap akan menerima tobatnya. Jadi maknanya tidak secara mutlak kemudian betul-betul tidak akan diterima. Bahkan kesyirikan saja diterima tobatnya, apalagi ini. Tidak sampai kepada kekufuran dan tidak sampai kepada kesyirikan. Karenanya Syekh Ibnu Baz, beliau ya, di dalam salah satu durus beliau, ajaba Syekh fi ahadi durus anil hadith wa ma'na. Syekh menjawab pada sebagian pelajaran beliau terkait dengan hadis tadi ya. Innallah ihtajaja tauba ala kulli sahibi bid'ah. Allah ini menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah. Beliau menyatakan wa hadha huwal haq, annallaha ihtajaba at-taubata an sahibil bid'ah. Dan ini hak, artinya beliau ada kecenderungan bahwa di sini sahih ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup taubat, menghalangi taubat dari sahibul bid'ah. Wa ma'naha, dan maknanya adalah annahu yastahsinuha wa yara annahu musib. Ya, ini si pelaku bid'ah tadi dia menganggapnya baik dan dia berada di atas kebenaran. Dia memandang dirinya berada di atas kebenaran. Wa li hadza fal ghalib annahu yamut 'alaiha. Dan karena itulah umumnya para pelaku bid'ah itu dia mati di atas perkara bid'ah tersebut. Wal 'iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yara annahu musib bi khilafi sahibil ma'siyah, karena dia memandang bahwa dirinya benar berbeda dengan pelaku maksiat. Alladzi ya'rifu annahu 'asin wa annahu mujrim wa mukhti. Pelaku maksiat dia tahu bahwa dirinya sedang bermaksiat. Dia melakukan perbuatan jelek, dia melakukan perbuatan yang keliru. Dia tahu, sadar ya. Seseorang melakukan misal minum minuman keras. Dia tahu ya. Minum minuman keras itu apa? Maksiat. Seorang berjudi, dia berjudi itu maksiat. Orang-orang seperti ini sangat besar diharapkannya. Fayatu. Yang dengan itu dia pun bertobat. Betapa banyak orang-orang yang bahkan sekelas preman misalnya, karena dia adalah ahli maksiat, preman itu. Betapa banyak preman tobat, ya kan? Apa namanya preman tobat? Preman yang berhenti dari kepremanannya itu namanya preman tobat gitu saja. Nah, preman pensiun. Kalau pensiun berarti masih mendapatkan tunjangan dia. Dia sudah tidak lagi merampok, nggak lagi ini, tapi masih banyak yang store ke dia. Nah, ini pensiun. Tapi kalau tobat, betul-betul tobat sudah, tidak lagi istilah pensiun sudah. Ya, ada preman ya, betul-betul dia sudah berhenti dari kepremanismenya, ya, kepremanannya. Dia mau belanja di toko-toko besar gitu ya. Ya, sudah disuruh nggak bayar sama tokonya itu. Ketakutan dia, padahal ini preman sudah tobat dia. Beli ini. Dah mau dibayar kaget loh. Kok dengerin mau bayar gitu kan. Sudah enggak usah dibayar. Nah, ini Cina yang punya toko. Enggak usah dibayar, Pak. Enggak, ini harus dibayar. Nah, sekarang malah gertak dia. Harus bayar. Harus diterima bayarannya, kalau tidak malah jadi bermasalah nanti sama dia. Nah, sudah bertobat. Al-muhim, ahlul ma'asi itu masih sangat diharapkan tobatnya. Berbeda dengan tadi ahlul ahwa, ahlul bid'ah yang memperturutkan hawa nafsu ya, menganggap segala sesuatu baik berdasarkan ro'yunya berdasarkan pendapatnya tidak ditopang di atas dalil yang syar'i. Tayyib, lakin sahibul bid'ah ala khatarin. Tetapi sahibul bid'ah, pelaku bid'ah itu berada di atas bahaya. Li'annahu yastahsinuha wa yattabi' hawa. Karena dia menganggapnya baik bid'ah-bid'ah tersebut dan mengikuti hawa nafsunya. Wa li hadza fa huwa ala khatarin. Dan karena inilah dia berada di atas khatar, yakni mara bahaya. Fa yuhjab ani taubah, dia terhalang daripada taubat. Listiksanihi lil bid'ah, karena dia menganggap baiknya bid'ah. Wa dhannihi annahu ala huda, dan prasangka dia bahwa dia berada di atas petunjuk. Wa taqad annahu ala haq, dan dia meyakini dia di atas kebenaran. Amma idza hadahu Allah wa tabassar wa taba, taballahu alaihi. Asalnya demikian, tetapi di saat seseorang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia adalah pelaku bid'ah, bahkan mungkin dedengkotnya bid'ah, ya, Allah berikan hidayah kepada dia sehingga dia bisa melihat kebenaran, ya. Kemudian dia bertobat. Apakah tidak diterima? Jawabannya adalah taballahu alaihi, ya. Dia tidak berterus-terusan di atas di atas bid'ahnya. Taballahu alaihi. Banyak dari kalangan ahlul bid'ah, ya, khawarij itu ahlul bid'ah, ya. Bid'ah dalam apa? Dalam keyakinan mereka bolehnya untuk memberontak kepada penguasa kaum muslimin, pemimpin yang masih muslim. Tetapi banyak orang-orang yang sebelumnya khawarij. Banyak sebelumnya mereka, misalnya NII, misalnya Hizbut Tahrir dan sebagainya, ya. Kalau Hizbut Tahrir masih mending dibandingkan NII. NII ini mengkafirkan, betul-betul mengkafirkan. Kalau Hizbut Tahrir juga demikian, yes. Memang satu pemahaman dengan mereka. Al-muhim, bisa untuk kemudian sebagian mereka itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah. Ya. Demikian pula sebagian daripada Syiah ada yang bertobat, ya. Demikian pula sebagian daripada pelaku-pelaku berbagai macam amalan-amalan kebid'ahan, bahkan dari kalangan semisal pelaku-pelaku bom bunuh diri pun ada yang kemudian bertobat. Meskipun sedemikian rupa dahsyat subhat yang ada pada mereka, di saat Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seseorang. Kelompok, kita tidak perlu menyebutkannya. Kelompok-kelompok Islam yang aneh-aneh itulah. Bisa mereka masih sebagian mereka bertobat, bahkan teras-terasnya. Orang-orang yang petinggi-petingginya. Sehingga kalimat daripada hadis tadi innallaha ihtaja at-taubah ala kulli sayyibil bid'ah berarti bukan maknanya sama sekali tidak diterima taubatnya. Hanya orang-orang yang berada di atas perbuatan tersebut sangat dikhawatirkan. Mereka berada di atas bahaya yang sangat besar. Wa jami'ud dzunub idza taaba minhal 'abdu taaballahu 'alaihi, dan seluruh dosa-dosa apabila seorang hamba dia bertobat kepada Allah darinya, Allah akan menerima tobatnya. Hatta syirik, sampai pun kesyirikan. Alladzi huwa akbar minal bid'ah, kesyirikan yang lebih besar daripada bid'ah perkaranya. Fal kufru billah idza taaba minhul 'abdu taaballahu 'alaihi, kekufuran kepada Allah apabila seorang hamba bertobat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala terima tobatnya. Wal kuffar min Quraisy wa ghairihim lamma tabu taballahu alaihim, orang-orang kafir Quraisy di saat mereka bertobat Allah terima tobatnya. Wa hakadha sahara Fir'aun, demikian pula para penyihir Fir'aun lamma tabu taballahu alaihim, di saat kemudian mereka bertobat Allah terima tobat mereka. Padahal ya, para penyihir tentunya mereka adalah para pelaku maksiat besar. Bahkan di agama kita ini sihir dikafirkan oleh para ulama, terutama kalau sihirnya itu dengan menggunakan bantuan-bantuan jin. Wa kadza sahibul bid'ah idza basarahu Allah wa taba minha taballahu alaihi, demikian pula para pelaku bid'ah apabila Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka dan bertobat, maka Allah terima tobatnya. Bahwa mimba bil wa'id, maka kalimat tadi itu ihtaja taubah tadi, Allah menutup pintu taubat, maksudnya adalah merupakan bentuk ancaman yang besar. Mithlul hadis sahih, semisal hadis yang sahih, Man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in la yaqbalu la minhu yaumil qiyamati shorfan wal 'adla. Tadi hadis yang sudah lewat. Orang yang melakukan kebid'ahan di Madinah atau menolong dan memberikan perlindungan kepada pelaku bid'ah di Madinah mendapatkan laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya. Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat tebusan apapun bentuknya. Fahuwa mimba bil wa'id. Itu merupakan bentuk daripada ancaman. Berkata penulis rahimahullah, hadza marwiyun min hadits Anas wa min marasil al-Hasan. Ini teriwayatkan dari hadis Anas dan dari marosilnya Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri. Ya, ini ucapan Al-Hasan Al-Basri yang dinisbatkan kepada Rasul. Ya. Al-Hasan Al-Basri itu tabi'in tapi mengatakan qala Rasulullah, ini namanya mursal, marosil. Dan hadis yang mursal min qismid dhaif atau termasuk daripada bagian hadis yang lemah. Hanya di sini Syekh mengisyaratkan dilihat daripada sisi sanadnya, mungkin di sana ada penguat-penguat. Kalau disebut hadis Anas berarti bersambung sanadnya. Wa dzakara Ibnu Waddah an Ayyub, dan Ibnu Waddah menyebutkan dari Ayyub yakni As-Sikhtiyani, qal kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu. Fa ataitu Muhammad ibn Sirin faqultu as'urta anna fulanan taraka ra'yah qala undur ila madza yatahawwal inna akhiral hadis ashad alaihi min awwali. Dahulu di sisi kami, kata Ayyub As-Sikhtiyani, ada seseorang yang dia memiliki satu pendapat, ya, satu pendapat yang pendapat tersebut pendapat yang nyeleneh, begitu, pendapat yang menyelisihi daripada sunnah. Kemudian dia meninggalkan pendapat tersebut. Dengan itu kan dia terjatuh dalam kebid'ahan karena pendapatnya tadi. Dia mengadakan satu perkara. Kemudian dia meninggalkannya. Fa'ataitu Muhammad ibn Sirin. Kemudian aku datangi Muhammad bin Sirin, kata Ayub. Fa'kultu. Aku katakan kepada Muhammad bin Sirin, tahukah kamu bahwasannya fulan telah meninggalkan pendapatnya? As-sa'urta ini artinya sadarkah kamu? Ini maksudnya tahukah kamu fulan meninggalkan daripada pendapatnya? Fulan di sini adalah min ahli ahwa, ya, min ahli bid'ah. Qal, maka Muhammad ibn Sirin menyatakan undur ila madza yatahawwal. Perhatikan, lihat kepada perkara apa dia berpindah. Nah, jadi kalimat ini menunjukkan bahwasannya pelaku bid'ah itu kalaupun dia menyatakan meninggalkan pendapatnya, tidak serta-merta kemudian ya merasa aman kita daripada dia. Kenapa? Dilihat dulu kepada pendapat yang mana dia berpindah. Inna akhiral hadis asyad alaihi min awali. Daripada hadis itu lebih dahsyat atas mereka daripada kalimat awalnya. Artinya dikhawatirkan perpindahannya itu jauh lebih jelek lagi. Dari satu pendapat dia berpindah kepada pendapat yang jauh lebih menyimpang. Yamruquna minal Islam kama yamruqu sahm minar ramiyah tsumma la yauduna ilaih. Ini kalimat akhir hadisnya itu kalimat seperti ini. Awalnya kalian akan dapati orang-orang yang demikian-demikian luar biasa mereka ini, ya, dalam ibadahnya. Kalau kalian, wahai para sahabat, membandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, kalian akan merasa kecil. Puasa kalian dengan puasa mereka, kalian akan merasa kecil. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui daripada kerongkongan mereka. Nah, di akhir hadis Rasul menyatakan yang merukuna minal Islam, yang merukuna minad din, kama yang merukusah minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya saham anak panah dari buruannya, dari binatang buruannya, yakni dari sasarannya. Tembus, lepas, melesat karena saking cepat dan kuatnya. Semala ya'uduna ilaih, kemudian tidak kembali lagi kepadanya. Wasu'ila Ahmad ibn Hanbal an ma'na dhalik Kemudian Ahmad bin Hanbal ditanya tentang makna ucapan tersebut. Faqal, Ahmad menjawab, la yuwaffaquna litaubah. Maksudnya adalah mereka itu tidak diberi taufik untuk bertobat. Tidak diberi taufik untuk bertobat. Berpindah dari satu pendapat kepada pendapat yang justru lebih jelek lagi. Kalaupun mereka berpindah kepada yang lebih jelek lagi, begitu. Sekali lagi, ini merupakan bentuk ancaman dari pelaku-pelaku bid'ah atau bagi para pelaku bid'ah, ancaman bagi mereka dari syariatnya, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak diberi taufik untuk bertobat. Adapun orang-orang yang kemudian ya, sampai padanya penjelasan dari kalangan mereka ashabul ahwa, kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hatinya dan bertobat, ya tetap diterima tobatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.